Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembacaan kitab Nubudah fil Aqidah. Sebelumnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebenarnya kita telah selesai dari pembahasan rukun iman yang ke-6. Tersisa yaitu penjelasan tentang dua kelompok yang salah dalam memahami takdir. Perlu beliau mengingatkan supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di halaman 71 di kitab aslinya, وَقَدْ ظَلَّ فِي الْقَدَرِ طَائِفَتَانِ, dan telah tersesat di dalam masalah takdir itu dua kelompok. إِحْدَهُمَا الْجَبَرِيَّةُ, yang pertama disebut kelompok Jabariyah. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْعَبْدَ مُجْبَرٌ عَلَى عَمَلِهِ, mereka dijuluki kelompok Jabariyah karena mereka mengatakan innal abda, bahwa seorang hamba itu mujbarun, dipaksa, ala amalihi, atas amalnya. Jadi kita kesini ini terpaksa menurut pemahaman kelompok ini Jabariyah, bukan atas keinginan kita, tapi ya sudah, seperti gambarkan apa, kapas yang diterbangkan angin, kemana pun harus ikut. وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ إِرَادَةٌ وَلَا قُدْرَةٌ, kelompok ini memahami tidaklah lahu, bagi manusia ini, bagi hamba ini, fihi, dalam perbuatannya, iradatun, keinginan, وَلَا قُدْرَةٌ, tidak pula apa, kemampuan. Selalu dalam kesalahan seperti ini ada kelompok yang berseberangan. Jadi kalau kita lihat penyimpangan-penyimpangan itu, pasti ada dua kutub yang saling berlawanan. Ada Khawarij, ada Syiah, apa? Al-Murji'ah, ayo. Ada Syiah, ada Nawasib. Nawasib itu yang apa? Menjelekkan para sahabat, khususnya apa, keluarganya Ali. Ada Syiah yang propagandanya, walaupun sebenarnya mereka apa, tidak membela keluarga Ali radhiyallahu anhu atau keluarganya Rasulullah SAW. Ada Khawarij tadi, ada Murji'ah. Ada Khawarij yang mengatakan orang pelaku dosa besar itu kafir. Ada Murji'ah yang mengatakan dosa tidak mengaruhi iman. Maka ahlu sunnah selalu berada pada posisi yang tengah, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Demikian pula dalam hal takdir ini, kita sudah mempelajari akidahnya ahlu sunnah. Kemudian ada pemahaman Jabariyah yang mengatakan manusia terpaksa dalam amalnya. Lawannya siapa? Al-Qadariyah. Apa ungkapan mereka? Alladzina qalu, yang mereka mengatakan innal abda mustaqillun bi'amalihi, bahwa manusia, bahwa seorang hamba itu mustaqil, merdeka, bebas, tidak ada kaitannya, kepada Allah dalam amalnya. Fil iradati wal qudrati. Ini mungkin apa? Salah ketik. Bi amali bukan bi ilmi. Fil iradati baik dalam keinginan maupun kemampuan. Jadi menurut kelompok ini manusia apa? Merdeka semerdeka-merdekanya. Allah enggak ada kaitannya. Saya mau berbuat begini, itu terserah saya. Allah tidak bisa mengatur saya. Wa laisa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun. Mereka menganggap kehendak Allah dan kemampuan Allah dalam amalnya tidak ada pengaruh. Ini apa? Qadariyah. Yang mengatakan bahwa amal kita ini semata-mata keinginan dan kemampuan manusia. Maka dengan kita memahami akidah Ahlussunnah yang sudah kita pelajari, semua ini mudah untuk apa? Dijawab. Semua ini mudah untuk dibantah. Waraddu 'ala ta'ifatil ula. Maka bantahan atas kelompok yang pertama, yaitu apa tadi? Al-Jabariyatu bisyar'i wal waqi'. Itu bisa dibantah baik dengan secara syar'i maupun dengan realita kenyataan. Amma syar'u, jawaban secara syar'inya. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, athbata lil 'abdi iradatan wa masyiatan. Kelompok Jabariyah yang menolak manusia punya keinginan, punya kemampuan, berlawanan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan manusia punya keinginan, manusia punya kemampuan. Wa adhafal 'amala ilaihi. Bahkan Allah dalam banyak ayat menyandarkan amalan itu kepada si manusia itu sendiri, perbuatannya. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 152. Minkum man yuridu dunya. Ada di antara kalian yang menginginkan dunia. Jadi sangat jelas Allah mengatakan manusia punya keinginan. Jadi terpatahkan ini anggapan Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya keinginan. Allah sendiri yang mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang menginginkan dunia dan ada di antara kalian yang menginginkan. Yang kedua, Allah juga mengatakan misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kembali Allah menetapkan barang siapa yang ingin apa? Beriman, silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin kufur, silahkan kufur. Berarti ada apa? Keinginan. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu. Siapa yang zalim? Yang kufur, gitu ya. Naran, apa yang disiapkan? Neraka. Ahata bihim suradiquha. Yang mengelilingi mereka itu, orang-orang yang zalim, apa? Api, api neraka tadi. Lidah apinya. Demikian pula dalam surat Fusilat ayat 46. Allah mengatakan man 'amila salihan fali nafsihi. Barang siapa beramal kebaikan. Siapa yang beramal kebaikan? Manusia. Ini berarti apa? Perbuatan itu disandarkan, dikembalikan kepada si manusia. Berarti manusia punya keinginan untuk beramal, punya kemampuan. Karena kalau manusia tidak punya keinginan, manusia tidak punya kemampuan, tidak akan dikatakan amalnya. Misalnya pembuktian apa? Kriminalitas. Ada istilahnya apa? Alibi, alasan. Orang dituduh berbuat sesuatu, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan, maka pasti akan dibantah oleh apa? Atau dibatalkan oleh si hakim. Misalnya ada tuduhan membongkar apa ATM misalnya. Dia saja gak pernah apa punya kemampuan elektronik atau teknik dan sebagainya. Bagaimana mungkin dia bisa membongkar alat yang sedemikian rumitnya? Maka gak mungkin dinisbatkan amal itu kepada orang tersebut. Maka ketika Allah mengatakan man 'amila salihan fali nafsihi, barang siapa yang berbuat kebaikan ya untuk dirinya sendiri. Di amal tadi dikembalikan kepada si manusia ini sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Demikian pula orang yang berbuat buruk, dia akan menanggung akibat buruknya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu berbuat kezaliman kepada para hamba. Ini secara syar'i. Secara realita yang sudah pernah kita pelajari, fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alil ikhtiyariyyati allati yaf'aluha bi iradatihi. Bahwa setiap manusia itu mengetahui perbedaan antara perbuatannya yang apa? Ikhtiyariyah. Perbuatan yang kita bisa milih. Saya mau berbuat ini atau tidak berbuat. Saya menunggalkan ini atau tidak meninggalkan ini. Jadi seperti kita pelajari, amalan itu ada dua. Memang ada amalan yang kita juga bisa milih. Tapi amal seperti ini gak ada nilainya. Gak ada kaitannya dengan apa pahala dan dosa. Tapi kita tahu juga ada amalan yang kita bisa milih. Dan disitulah yang apa dikaitkan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Contohnya apa? Kal akli wa syurbi wal bai'i wa syirai. Ini yang mubah gitu ya. Atau seperti apa? Sholat, membaca Al-Quran, makan, minum, jual beli, gitu ya. Itu kita bisa milih. Motor ini mau dijual atau tidak mau dijual, mau beli atau tidak mau beli motor, milih nggak? Antum terpaksa nggak misalnya pakai satu produk merek, saya terpaksa beli ini. Ada yang maksa? Nggak. Kan kesenangan tuh. Ini modelnya yang keren ini. Ini yang harganya cocok kan begitu. Kadang kan kita ke toko begitu ya. Toko baju khususnya. Ketika kita milih gitu. Kadang sering kali apa? Gak cocok ukurannya, ukuran kantong gitu ya. Maksudnya. Maka kita punya keinginan boleh milih antara beli dan tidak. Jadi manusia punya keinginan, demikian pula sholat, demikian pula apa? Baca Al-Quran dan yang lainnya. Wa baina ma yaqa'u 'alaihi bi ghairi iradatihi. Dan antara perbuatan yang terjadi atas orang tersebut tanpa apa? Keinginannya. Misalnya apa? Kalirti'asi minal huma. Ya, saya sudah selalu mengingatkan kalau saya salah terjemah dan sebagainya mau diingatkan, gitu ya. Arti asa, kita sebutkan sebelumnya ngantuk menguap gitu ya. arti asada gemetar, gitu ya. Minal khuma, dari apa? Demam. Bergetar memang bisa kita buat-buat, tapi kadang apa? Karena kita demam, tiba-tiba apa? Menggigil, nggak bisa diamkan. Ini siapa yang menggerakkan? Ya bukan keinginan kita. Nah, seperti ini memang nggak ada kaitannya dengan pahala dosa. Wasuquti minas sathi, atau contoh yang lain, orang jatuh, naudzubillah minzalik, laqadarullah, semoga Allah tidak mentakdirkan itu kepada kita. Apa, orang naik membetulkan genting, jatuh, itu pilihan tidak? Tidak. Masa ada orang milih apa? Tak jatuh, saya ingin jatuh. Nah, kecuali naudzubillah minzalik, orang yang bunuh diri sampai apa, jembatannya dibakar gitu ya. Inilah apa, saya kira Magetan ini kota adem ayem, tadi sampai apa, jembatan aja dibakeri ini ya. Baik, ini jatuh dari apa, atap, itu bukan pilihan, bukan keinginan. Fahuwa fil awwali fa'ilun muhtarun bi iradatihi min ghairi jabrin. Maka dia dalam perbuatan yang pertama, makan, minum, gitu ya, pergi kemana dan sebagainya, ini apa? Dia tahu. Dia pelakunya dan berbuat apa? Dengan pilihannya sendiri. Wa fitsani, dan dalam kondisi yang kedua, ghairu muhtarin. Tidak bisa milih. Wala muridun lima waqa alaih, dan tidak pula menginginkan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi salah anggapan orang Jabariyah bahwa manusia itu apa? Terpaksa melakukan amal. Terpaksa ini harus kita rinci. Terpaksa pada perbuatan apa? Yang terpaksa iya. Seperti apa tadi? Gemetar ketika demam, gitu ya. Atau yang lainnya, kedipan mata yang terjadi dengan sendirinya, detak jantung, kemudian orang jatuh dan sebagainya, itu bukan atas keinginan. Tapi ada perbuatan atas keinginannya sendiri, termasuk ibadah yang merupakan apa, perintah, dan maksiat yang terlarang, itu semua terjadi atas keinginan dan kemampuan. Karena orang Jabariyah kemudian endingnya apa sih? Dari pemahaman ini, endingnya adalah berhujjah dengan takdir. Kalau orang itu berbuat sesuatu, semuanya dipaksa oleh Allah, ya berarti apa? Saya tidak harus menanggung dosa. Kalau saya meninggalkan perintah, kalau saya melakukan larangan, wong saya ini maka harus dibenarkan pemahaman ini supaya tidak jatuh dalam apa? Berhujjah dengan takdir. Kemudian kelompok yang kedua, waraddu 'ala ta'ifati tsaniyati al-qadariyah bisyar'i wal 'aqli. Terbantahkan dengan syar'i maupun akal. Fa inna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiatihi. Seperti yang sudah kita pelajari unsur-unsurnya, yang pertama apa? Ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiat. Artinya semua yang terjadi di dalam kekuasaan Allah terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Waqad bayyana Allahu ta'ala fi kitabi anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiatihi. Dan Allah telah menjelaskan dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 253 Allah katakan, "Walau syaa Allah seandainya Allah berkehendak, maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, tidak akan apa? Saling bunuh orang-orang setelah mereka, setelah datang kepada mereka apa? Al-bayyinat, penjelasan. Jadi kalau Allah mau, itu bisa saja manusia tidak saling bunuh, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pembantaian seperti saudara-saudara kita di Myanmar. Yang minimal apa, doa kita untuk mereka, jadi, kepedulian kita yang paling minim adalah doa. Dan kalau kita ingin menyalurkan apa, dana pilih yang memang kredibel, yang memang terpercaya. Jadi, kadang ada saja orang yang memanfaatkan apa, kesempatan dalam kesempitan. Maka Allah kalau mau berkehendak, apa, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi saling bunuh. Walakin ikhtalafu, tapi kemudian mereka apa, berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafa wa minhum man kafar, ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yuri, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan saling bunuh, akan tetapi Allah melakukan apa yang diinginkan. Di satu sisi kita prihatin dengan keadaan apa, saudara kita di Myanmar, di Suriah, di Irak, di tempat yang lain, Palestina. Tapi ingat, ini salah satu keimanan kita terhadap takdir, bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada hikmah. Salah satunya untuk kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran bahwa kita butuh kepada Allah, kita butuh kembali kepada Allah agar itu tidak terjadi pada kita yang belum terjadi, sedangkan kepada yang terjadi supaya kita doakan kebaikan untuk mereka, musibah, ujian yang menggugurkan apa, dosa mereka, meninggikan derajat mereka. Demikian pula dalam surat As-Sajdah ayat 13 Allah katakan, walau syi'na, seandainya kami mau, seandainya Allah mau, la atayna kulla nafsin hudaha, kami akan datangkan pada setiap jiwa itu apa? Petunjuknya. Kalau Allah mau, semua itu bisa dapat petunjuk. Tapi apa? Walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah hak, sudah tetap ucapan, keputusan yang Allah ambil. Apa itu keputusannya? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah sudah menetapkan akan membuat penuh jahannam, isinya apa? Jin dan manusia keseluruhan. Dari kedua golongan ini, jadi bukan seluruh, artinya apa? Seluruh manusia, seluruh jin bukan, tapi artinya dari dua golongan itu yang akan memenuhi neraka jahanam. Maka Allah katakan semua terjadi dengan kehendak. Maka sebagaimana telah kita pahami, manusia punya apa? Keinginan dan kemampuan. Tapi keinginan manusia tidak akan keluar dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban secara akli, wa ammal aqlu fa innal qawna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Bahwa al-qawn, alam semesta, apa yang ada ini semuanya adalah milik Allah. Wal insanu min hadzal qauni, dan manusia kita ini bagian dari alam semesta. Fahuwa mamlukun lillahi ta'ala, maka manusia juga milik Allah. Wala yumkinu lil mamluki an yatasarrafa fi mulkil maliki illa biidnihi wa masyiatihi. Dan tidaklah mungkin namanya yang dikuasai, yaitu kita manusia, mau berbuat dalam kekuasaan sang raja yaitu Allah tanpa izinnya, tanpa kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ilustrasikan dalam apa? Lingkup yang kecil, dalam rumah tangga gitu ya, atau dalam kekuasaan manusia, seorang kepala rumah tangga, seorang kepala apa wilayah mengatakan apa, tidak ada yang berbuat sesuatu kecuali apa, atas izin saya, atas persetujuan saya. Itu baru kekuasaan yang terbatas. Maka tidak mungkin dalam kekuasaan Allah yang tanpa batas terjadi sesuatu tanpa apa? Kehendak. Kemudian Syekh Utsaimin menutup dengan tujuan-tujuan akidah Islamiyah. Mengingat waktu, saya tidak akan baca apa bahasa Arabnya keseluruhan, karena bagian terakhir insyaallah apa yang mau dibaca setelah ini. Berarti ini Ustaz Abu Arkom baca Al-Firqatun Najiyah kaitannya dengan akidah dan manhaj. Ada lagi yang lain? Saya yang sempat hadir ya. Apa lagi Ustaz? Nawakidul Islam. Apa lagi yang dibaca selain ini? Dua ini aja. Semuanya berkaitan akidah, gitu ya. Kalau saya mengusulkan berarti apa? Bulughul Maram, gitu kan Ustaz Mukhlis? Sudah? Belum. Di Magetan juga belum dikaji. Oh, tidak di sini. Sudah selesai. Baik. Kita akan kaji insyaallah mulai pekan depan apa? Kita Bulughul Maram. Bulughul Maram insyaallah di toko-toko banyak. Jadi saya berharap minimal punya matannya. Ada ya. Ahdaful Aqidah Islamiyah. Setelah kita membicarakan tentang apa? Nubdzah fil Aqidah. Ringkasan dalam masalah akidah. Sebenarnya apa tujuannya? Kita ini punya keyakinan Islam yang benar. Yang sudah kita pelajari kemarin. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsurnya dari rukun pertama sampai terakhir tanpa melihat hadiahnya Bulughul Maram? Silakan. Hadiahnya Bulughul Maram. Ayo. Pekan depan insyaallah saya bawakan. Nah ini ujian mendadak ya. Tidak ada ini. Semampunya sudah, coba. Rumusnya kan sudah dapat kan ya. Nah, semuanya empat unsur kecuali rukun yang kelima. Hanya tiga unsur. Ada yang jawab kan? Mas Eri, bisa buat mahar nanti. Ustaz. Baik, kita ingat ya. Rukun yang pertama apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Unsurnya berapa? Empat. Apa itu? Iman biwujudillah, iman bi rububiyatillah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Yang kedua, iman kepada malaikat. Unsurnya berapa? 4. Apa saja? Biwujudil malaikat, bahwa mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nama. Yang ketiga, sifat. Yang keempat, tugas. Yang ketiga, iman kepada kitab dulu. Rukunnya aja keliru. Kitab dulu. Kitab ada berapa unsur? 4. Apa yang pertama? Mengimani bahwa kitab-kitab itu benar turun dari Allah. Kemudian mengimani nama-namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang benar datang dari kitab-kitab tersebut. Yang keempat, mengamalkan kitab yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Yang keempat, iman kepada para rasul. Ada berapa unsurnya? 4. Yang pertama, mengimani bahwasannya mereka benar-benar diutus oleh Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka. Yang ketiga, membenarkan berita yang benar datang dari mereka. Yang keempat, mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Ada berapa unsur? 3. Yang pertama, iman bil ba'tsi, iman kepada kebangkitan. Yang kedua, al jazaa wal hisab, hisab wal jazaa, perhitungan dan pembalasan. Yang ketiga, al jannatu wan nar, berkaitan dengan iman kepada hari akhir dua hal. Apa itu? Fitnah kubur dan nikmat serta adab kubur. Yang terakhir, iman terhadap takdir. Ada berapa unsur? 4. Apa yang pertama? Ilmu kitabah masyiah al-khalqu, pencipta. Ya, siapa yang ulangi? Sudah kasih bocoran ya. Hadiahnya masih sama sudah. Baik, foto. Yang kedua, rububiyah, uluh dan asmaul husna. Iya. Kemudian iman kepada malaikat dulu, nah. Iya. Iya. Jumlah, sifatnya, baik. Dipelajari lagi, gitu ya. Insyaallah. Ini belum ada yang menangkan, ini ya. Baik, kita baca. Tujuannya apa? Setelah kita tahu, diulangi lagi, ya. Dipelajari lagi. Fungsinya kita belajar bukan hanya untuk dengar kemudian berlalu. Kita ingat. Ini belum kita tanyakan buahnya, belum kita tanyakan dalilnya. Ya, masih banyak yang perlu dipelajari, perlu diingat. Kalau kita sudah punya pemahaman ilmu yang seperti ini, apa kira-kira tujuannya? Beliau menyebutkan yang pertama, ikhlasun niyyah wal ibadat wal ibadati lillahi ta'ala wahdah. Orang yang beriman dengan benar kepada Allah, dia akan bisa ikhlas dalam niat, bisa ikhlas dalam ibadah. Karena dia tahu tidak ada yang dituju lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya pencipta, dia punya Tuhan, Rabb, tempat dia meminta, tempat dia berharap. Maka menghasilkan yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, tahrirul akli wal fikri minat tahabbuti fawdi an nasyi'i an khuluwil qalbi min hadil aqidah. Ternyata ketika kita isi hati kita dengan akidah yang benar, keyakinan yang benar, menyebabkan apa? Kemerdekaan akal dan pikiran dari kekacauan dan kebingungan yang tumbuh karena apa? Kosongnya hati dari keyakinan. Orang yang hatinya kosong dari keyakinan mudah terombang-ambingkan. Lihat betapa hebohnya ketika apa? Ada isu kiamat 2012. Alhamdulillah kita sekarang 2017. Itu ya. Kenapa orang bisa begitu hebohnya? Karena kosong hatinya dari keyakinan. Kalau hatinya yakin, yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah, maka meskipun itu ramalan apa kemarin, suku Indian dan sebagainya, enggak akan percaya. Yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu. Kenapa terjadi kekacauan, kebingungan seperti ini? Kosongnya hati dari akidah. Yang ketiga, arrahatun nafsiyatu wal fikriyatu fala qalaqa fin nafsi wal ittiraba fil fikri li'anna hadhil aqidata tasilul mu'mina bi khaliqihi fayardha bihi rabban mudabbira wa hakiman musyarri'a. Orang yang punya akidah akan mempunyai apa? Ketenangan batin. Karena dengan akidah seorang itu akan terhubungkan dengan apa? Rabb. Dia yakin, dia sudah ridha bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Allah yang mengatur hidup. Sehingga kalau orang ditetapkan, kenapa saya harus di Magetan, yang bis gak pada lewat, nanti ya, lewat ya, bis kecil dan sebagainya. Kalau kita pikirkan kan, kota kecil dan sebagainya, orang mengatakan kota mati dan sebagainya, tapi ya tetap tenang. Kenapa? Ya sini sudah takdirnya Allah. Bahkan sebagian kadang bersyukur, kenapa? Dapat jodohnya orang Magetan. Iya gak Mas Hartoto? Ini bersyukur bukan orang Magetan ya. Jadi subhanallah, kalau orang itu connect kepada apa? Keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridha Allah sebagai Tuhannya. Konsekuensinya apa? Harus ridha kepada takdirnya. Dia akan tenang. Tidak bingung kenapa. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Pak Haris ya. Nah, kenapa saya dulu? Nah, kalau sudah kita terima itu sebagai takdir Allah, ya sudah. Yang tinggal kita jalani adalah yang ke depan, yang kita belum tahu takdirnya. Yang berlalu itu sudah Allah tetapkan. Kalau baik itu disyukuri, kalau tidak baik diistighfari, selesai. Anu gitu. Kalau ada hal urusannya dengan dunia, apa? Kalau itu sudah kita dapatkan, kita syukuri. Tidak kita dapatkan, tidak kita sesali. tenang hawa batin kita. Yang keempat, salamatul qasdi wal amali minal inhirafi ibadatillahi ta'ala au mu'amalatil makhlukin li'anna min ususiha al-imanu birrusuli al-mutadhamminu littiba'i tariqatihim dhatis salamati fil qasdi wal amal. Kita akan terselamatkan apa? Tujuan dan amalan kita dari penyimpangan. Kita tidak akan menyimpang dalam tujuan hidup, tidak menyimpang dalam perbuatan. Kenapa? Karena bagian dari akidah adalah beriman kepada para rasul. Dan unsur keempat tadi sudah kita katakan, iman kepada rasul itu apa? Beramal dengan syariatnya rasul yang diutus kepada kita. Dan syariatnya rasul itu selamat dari penyimpangan. Maka seperti apa ketika kita bahas sekilas tentang syahadat ar-rasul, apa faedahnya? Kita menjadi orang yang merdeka dari mengikuti selain jalannya rasul. Kalau ada orang bertanya kepada jadinya, kenapa sholatnya modelnya kok seperti ini? Oh, ini hadisnya. Ada orang bisa protes? Tidak bisa. Ada orang bertanya, kenapa kamu mengatakan demikian? Oh, ini dasar hukumnya. Maka tidak ada yang bisa protes. Yang kelima, al-hazmu wal-jiddu fil umuri bihaitsu la yufawwitu fursatan lil amali salihi illa staghallaha fihi raja'an lit thawabi wala yara mawqi'a ithmin illa ibta'ada anhu khaufan minal iqabi li anna min ususiha al imanu bil ba'thi wal jazaa'i 'ala al a'mal. Kita mempunyai apa? Keteguhan dan semangat dalam segala urusan. Kita sekarang ini kehilangan apa? Hal ini. Semangat. Banyak orang bekerja kehilangan semangat, kenapa? Karena kadang penjilat lebih sukses daripada orang yang bekerja sungguh-sungguh. Jadi, sehingga banyak orang jadi malas bekerja. Atau faktor-faktor yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena orientasinya hanya orientasi dunia. Tapi orang yang punya akidah yang benar, salah satu pokok dari akidah apa? Beriman kepada hari akhir. Di hari akhir kita ada perhitungan, pembalasan. Maka orang yang berakidah benar, kalau ada kesempatan berbuat baik, meskipun orang lain tidak ingin berbuat baik, dia tetap apa? Mau berbuat baik. Tidak berharap ujian, tidak berharap sanjungan, tapi berharap apa? Kebaikan di hari kiamat. Sebaliknya, kalau ada keburukan, dia berusaha untuk menghindar sejauh-jauhnya, meskipun semua orang melakukan. Kan alasan sebagian orang kan sekarang apa? Nah, semua orang melakukan, umumnya dan sebagainya. Tapi orang yang berkeyakinan dia akan dibangkitkan, akan dihitung amal perbuatannya, tidak mudah mengatakan itu. Yang keenam, takwinu ummatin qawiyatin tabdhulu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti diniha. Akidah yang benar akan membangun apa? Bangsa dan umat yang kuat. Rela mengorbankan apa? Baik yang mahal apalagi yang murah. Tadi sore dalam sebuah apa, tulisan saya baru membaca sejarahnya perjuangan. Di mana kemudian apa? Hamengkubuwono ke-9 itu menyerahkan sekitar 6 juta gulden. Itu seluruh harta yang dipunyai oleh apa? Keraton Jogja waktu itu. Sudah ini bawa, dikatakan kepada Soekarno, sana, pulang ke Jakarta. Ini sudah habis-habisan yang dimiliki keraton. Kalau orang bisa berbuat demikian, untuk apa? Atas nama bangsa, atas nama perjuangan. Maka seorang mukmin yang meyakini ada Allah yang membalasnya, pasti akan bisa berbuat yang lebih jauh. Bukan hanya harta bendanya, bahkan rela apa? Jiwa dan raga. Saya baru ingat, gitu ya, karena kita baru mendapatkan kunjungan dari Dignas, kita diingatkan tentang apa kebangsaan, semangat kebangsaan, gitu ya. Dan banyak orang sekarang berbicara tentang semangat kebangsaan. Kemudian baru terpikir tadi sore, gitu ya, bahwa dulu para ulama kita, para kiai santri, ketika memperjuangkan kemerdekaan, apakah sudah ada istilahnya semangat kebangsaan? Belum, bangsa ini belum terbentuk, belum ada. Lalu apa yang mendorong mereka? Semangat keagamaan. Karena mereka tahu ada balasan yang terbaik bagi orang yang berkorban jiwa dan raganya demi apa? Menegakkan kebenaran. Baik itu sudah terbentuk bangsa atau belum. Malah salah kalau orang Islam kok diajari tentang apa? Kebangsaan. Orang Islam itu yang paling membela tentang bangsa ini, yang paling memperjuangkan apa? Kemerdekaan NKRI. Jadi ini yang perlu kita ingat. Seorang yang berakidah sahihah rela berkorban apa? Yang murah maupun yang mahal. Yang terakhir, al-wusulu ila sa'adati dunya wal akhirah bi islahil afradi wal jama'at. Kita akan sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara apa? Perbaikan individu dan masyarakat. Kehadiran kita di kajian-kajian seperti ini itu upaya untuk perbaikan individu. Dan insya Allah dengan perbaikan individu ini akan terjadi perbaikan apa? Masyarakat. Yang kalau saya ingat pesan kiai saya, ustadz saya dulu, prinsipnya apa? Gunakanlah perbaikan itu dengan kata saya, jangan dengan kata apa? Kamu. Sekarang ini orang berpegang dengan kata kamu. Loh, kamu saja yang ustadz, kamu saja yang pemimpin. Sehingga diajak berubah masih menunjuk orang, maka tidak berubah-ubah. Berbeda kemudian kalau kita mulai saya, mau ustadznya belum berubah, mau pemimpinnya belum berubah, mau orang itu belum berubah, yang penting saya. Dari individu ini akan terjadi perbaikan apa? Masyarakat. Allahu ta'ala alam. Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah khatam dari kitab Nubdhah fil Aqidah ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada penulisnya, rahmat yang luas, dan menempatkan beliau di surganya setinggi-tingginya, Allahumma amin. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk terus belajar sampai akhir hayat kita, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di